Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadiyun nabi sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala serta pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, sebagaimana biasa marilah kita membuka majlis yang mulia ini dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya yang senantiasa mewarnai kehidupan kita. Nikmat-nikmat yang tidak mungkin kita bisa kalkulasikan, nikmat yang Allah firmankan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Dan nikmat yang paling indah hadirin sekalian adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dua nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus karena berkat hidayah, berkat taufik yang Allah limpahkan kepada kita pada kesempatan sore hari ini. Kita diberikan kesempatan untuk bersua, kita diberikan taufik untuk melangkahkan kaki kita ke salah satu rumah-rumah Allah dalam rangka beribadah, dalam rangka bertaqarrub kepadanya dengan cara menuntut ilmu agama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan menerima amal ibadah kita yang kita lakukan pada sore hari ini secara khusus dan waktu-waktu yang lain secara umum. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan hadirin sekalian, pada kesempatan sore hari ini yang seharusnya berada di hadapan kita semua adalah ustaz kita bersama, Ustaz Badrus Salam hafizahullah. Namun karena satu dengan yang lain hal, beliau tidak dapat hadir di tengah-tengah kita. Dan agar ibu-ibu sekalian tetap mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tetap dapat mengangkat derajat kita pada sore hari ini, maka saya menggantikan posisi beliau pada sore hari ini. Dan karena kajian beliau adalah kajian hadis, yaitu Riyadhus Shalihin, maka pada kesempatan kali ini saya tidak akan melanjutkan kajian rutin kita yang berkaitan dengan istri yang saleha atau wanita yang saleha. Namun kita akan saling memberikan nasihat. Kita akan bersama sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadis yang bersumber dari Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadis yang sangat agung, hadis yang sangat penting untuk kita pelajari sehingga menjadi bekal di kehidupan kita saat kita mengarungi dunia yang fana ini dan pada saat kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang sangat singkat namun syarat akan makna. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun Anda berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik tersebut akan menghapus dosa-dosa yang dikerjakan atau yang berasal dari perbuatan buruk itu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bergaulah dengan manusia, berinteraksilah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Tiga perintah dalam sebuah hadis yang sangat singkat, namun benar-benar memberikan pencerahan kepada kita, benar-benar memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Tiga perintah yang disampaikan oleh Nabi SAW, yang apabila kita mengerjakannya, kita benar-benar menjadikan tiga perintah ini sebagai pondasi kita dalam melangkah dan dalam berpijak, maka kita akan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ulas secara singkat tiga perintah ini satu persatu. Di perintah yang pertama, hadirin sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita dan mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun Anda berada. Kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk senantiasa bertakwa, baik kita berada di masjid, baik kita berada di jalanan, baik kita berada di rumah kita, dan seluruh tempat dimanapun kita berada pada saat itu. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun Anda berada. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi memerintahkan kita untuk bertakwa. Dan ini adalah perintah bagi kita, bagi umat Islam dan umat-umat sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 131 dengan firman-Nya, "Wa laqad wassayna alladhina utul kitab min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh telah kami berikan wasiat kepada ahlul kitab yang datang sebelum kalian dan juga untuk kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk bertakwa, perintah yang ditujukan kepada umat Islam dan umat-umat sebelum kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian, tidak diragukan lagi kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun arti takwa secara singkat saja, bahwa takwa secara bahasa, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ittikhadhu wiqayatin wa hajizin yamna'uka wa yahfadhuka mimma takhaf minhu wa tahdhar. Arti takwa secara bahasa adalah menjadikan sesuatu sebagai pelindung, sebagai pembatas, sebagai benteng yang akan mencegah kita atau yang akan mencegah sesuatu menimpa kita dan melindungi kita dari hal yang kita takutkan dan kita khawatirkan. Itulah takwa secara bahasa. Jadi apabila kita mendengar kata-kata takwa, maka ulama mengatakan takwa adalah ittikhadhu wiqayah wa hajiz yamna'uka. Kita menjadikan sesuatu sebagai benteng, pelindung, pembatas yang akan menghalangi sesuatu menimpa kita dan yang akan melindungi kita dari hal-hal yang kita khawatir dan khawatirkan dan kita takutkan. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, maka dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah sebagaimana dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal-Hikam, arti takwa adalah bi an yaj'al al-'abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu min rabbih min ghadabi wa sakhati wa iqabihi wiqayatan taqihi min dhalik. Jadi adapun secara istilah, arti takwa adalah ketika seorang hamba menjadikan sesuatu sebagai pelindung, benteng antara dia dan yang dan dari hal yang ia takutkan Allah timpakan kepada dia, berupa murka Allah, berupa jadi berupa amarah Allah, berupa murka Allah, berupa hukuman Allah, siksa Allah. Dan hal tersebut adalah fi'lu ta'ati wajtinabu ma'asi. Dan yang menjadikan atau yang menjadi benteng tersebut, yang mencegah dia dari murka Allah, dari siksa Allah, dan dari amarah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lain tidak bukan, kata Al-Hafidh Al-Rajab, fi'lu ta'ah wajtinabu ma'asi, mengerjakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Jadi inilah takwa. Jadi inti takwa adalah kita menjadikan sesuatu sebagai benteng antara kita dengan murka Allah, antara kita dengan siksa Allah, antara kita dengan hukuman yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan yang menjadi benteng tersebut tidak lain tidak bukan adalah fi'lu ta'ah, mengerjakan perintah, mengerjakan ketaatan, dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Inilah takwa yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih spesifik lagi, takwa dijelaskan oleh Talq bin Habib dengan sangat bagus sekali. Beliau mengatakan, anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa antatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu azabah. Talq bin Al-Habib rahimahullah, salah seorang ulama yang sangat terkemuka, salah satu ulama besar, beliau mengatakan takwa yang sejati adalah engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, karena mengharapkan pahala dari Allah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya Allah, karena khawatir akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa, sekali lagi, engkau mengerjakan ketaatan di atas cahaya Allah karena mengharapkan pahala dari Allah, dan engkau tak dan engkau meninggalkan kemaksiatan di atas cahaya Allah karena khawatir akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dari definisi di atas, definisi yang disampaikan dengan baik sekali oleh Talq bin Habib, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa yang pertama, takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu inti takwa. Kita menjalankan ketaatan dan kita meninggalkan kemaksiatan. Orang yang beriman senantiasa mengerjakan ketaatan-ketaatan dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Begitu ia mendengar firman Allah, begitu ia mendengar larangan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada kata yang ia miliki di dalam kamusnya, tidak ada pembendaharaan yang ia miliki di lisannya, kecuali ia mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kriteria takwa yang pertama dari definisi Talq bin Habib. Kriteria yang kedua, ala nurin minallah, di atas cahaya Allah. Artinya apa? Di atas ilmu yang Allah turunkan, baik dalam Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi SAW yang sahihah, yang dipahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi pada saat kita ingin beribadah, pada saat kita ingin mengerjakan ketaatan, tidak cukup hanya dengan niat baik saja. Kita harus pastikan bahwa ibadah ini berasal dari cahaya Allah Subhanahu wa taala, berasal dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, berasal dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah, yang dipahami dengan pemahaman yang benar. Saat kita ingin mengerjakan salat, kita harus pastikan dengan baik. Pastikan dengan pasti bahwa salat kita berasal dari sumber yang valid, berasal dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ingin berpuasa, pastikan terlebih dahulu bahwa puasa kita memiliki sumber yang jelas dalam sebuah surat tertentu dan ayat tertentu atau hadis-hadis yang sahih. Pada saat kita ingin berzikir, hadirin sekalian, kita harus pastikan dengan benar bahwa zikir kita berdasarkan ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa bukan hanya mengerjakan ketaatan, namun ketaatan yang bersumber dari Allah. Ketaatan yang ada dalilnya dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah, yang dipahami dengan pemahaman yang benar. Kenapa demikian? Karena kita melihat fenomena yang ada, banyak orang yang ingin mengerjakan ketaatan atau yang ia anggap sebuah ketaatan, namun ternyata ketika diteliti kembali, ketika dicek kembali, ternyata ketaatan tersebut bukanlah kenyataan, bukanlah ketaatan yang benar-benar bersumber dari Al-Quran dan hadith-hadith Nabi SAW. Ketaatan itu tidak ada dalilnya, tidak ada ayat yang menjelaskan, dan tidak ada hadis yang mendukungnya. Maka ternyata itu bukanlah ketaatan, walaupun dianggap ketaatan bagi sebagian orang. Jadi barang siapa ingin melakukan ketaatan, ala nurin minallah, di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mengerjakan amal ibadah tanpa ada tuntunannya, maka dikhawatirkan ia termasuk ke dalam sabda Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dan ini adalah riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan amal ibadah yang tidak pernah kami contohkan, yang tidak pernah kami tuntunkan, yang tidak pernah kami jelaskan dan kami amalkan, maka amal ibadah tersebut tertolak. Itu dalam masalah ketaatan. Dalam masalah kemaksiatan, pada saat kita meninggalkan sesuatu karena kita anggap sebuah kemungkaran, karena kita anggap sebuah kemaksiatan, ingat, ala nurin minallah, benar-benar berasal dari cahaya Allah, benar-benar ada dalilnya bahwa ini adalah kemaksiatan, benar-benar ada surat dan ayatnya atau hadisnya bahwa ini benar-benar kemungkaran. Jangan sampai kita memvonis sesuatu itu mungkar, kita vonis sesuatu itu maksiat, ternyata tidak ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita terjatuh ke dalam sebuah kesalahan, itu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sekalian, bukan hanya ketaatan atau mengerjakan ketaatan yang butuh dalil, mengharamkan kemaksiatan, menjauhkan diri dari kemungkaran pun butuh dalil. Karena kita tidak boleh mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kriteria yang kedua. Kriteria yang ketiga, saat kita mengerjakan ketaatan dan pada saat kita menjauhkan diri kita dari kemaksiatan, niat kita benar-benar untuk Allah. Kita mengharapkan wajah Allah dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan mengharapkan wajah Allah, dengan mengharapkan pahala dari Allah dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Muslim, Allah mengatakan, ana agna syuraka yani syirik. Aku adalah zat yang tidak butuh dengan sekutu. Man amila amalan, dan barang siapa yang mengerjakan amalan, asyraka fihi ma'i ghairihi taraktuhu wa syirkah, namun ia menjadikan makhlukku sebagai sekutu bagiku, maka aku tidak butuh dengan amalnya. aku tidak butuh dengan amalnya. Taraktuhu wa syirkah, aku tinggalkan dia bersama dengan sekutunya tersebut. Jadi kriteria yang ketiga ini adalah saat kita mengerjakan ibadah, saat kita sholat, saat kita puasa, saat kita zakat, saat kita berzikir kepada Allah, atau pada saat kita memakai jilbab kita, dan pada saat kita tidak menggibah, tidak memfitnah, tidak mengumbar aurat, tidak berzina, tidak minum khamar, niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pembahasan tentang takwa secara ringkas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Nabi SAW tidak hanya memerintahkan kita untuk bertakwa, namun Nabi kaitkan dengan keterangan waktu dan keterangan tempat. Nabi mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun engkau berada. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjelaskan agar kita hendak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Takwa bukan hanya di masjid, takwa bukan hanya di majelis ilmu, takwa bukan hanya pada saat kita bersama dengan teman-teman pengajian kita, takwa bukan hanya pada saat kita berhadapan dengan ustadz kita atau ustadz dengan jamaahnya, namun takwa harus kita wujudkan dimanapun kita berada. Dan pada saat para ulama menjelaskan tentang hadis ini, para ulama kita mewanti-wanti pada saat kita sedang sendirian, pada saat kita sedang tidak bersama orang lain, pada saat kita tidak berada di masjid, pada saat kita tidak berada di sebuah majelis taklim, pada saat kita sedang berjauhan dari teman-teman dan rekan-rekan kita yang saleh, pada saat kita sedang tidak bersama suami kita, pada saat kita tidak bersama anak-anak kita, pada saat kita sedang tidak bersama istri kita, pada saat itulah benar-benar takwa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 108. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Mereka bersembunyi dari manusia, malu di hadapan manusia, sungkan melakukan kemaksiatan di hadapan manusia. Wala yastakhfuna minallah, namun mereka tidak malu, mereka tidak sungkan melakukan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa ma'ahum, padahal kata Allah, Allah senantiasa bersama-sama mereka, Allah senantiasa mengetahui mereka, Allah mengetahui segala bentuk kecurangan mereka, kemaksiatan mereka, kemungkaran mereka. Allah berfirman dalam surat Ghafir, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang ia sembunyikan dari dalam hati. Jadi apa yang dibicarakan hati kita? Pada saat hati kita riya, Allah tahu. Pada saat kita bermaksiat di tempat yang kosong, di kamar yang kosong, seorang diri, Allah tahu. Maka ini yang dituntut dari kita, hadirin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menjaga image kita di hadapan orang lain, namun kita tidak menjaga ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan Allah lebih rendah daripada mata manusia, seakan manusia itu lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Wahib bin al-Ward pernah mengatakan, ittaqi an yakunallah ahwanan nadhirina ilaik. Berhati-hatilah, jangan sampai Allah menjadi pihak yang paling rendah dari pihak-pihak yang melihat dirimu. Jadi apa kata Wahib bin al-Ward? Berhati-hatilah, ittaqi. Jangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pihak yang lebih rendah dari pihak-pihak yang melihat dirimu. Artinya apa? Ketika di hadapan manusia kita menjaga image kita, kita memperlihatkan kemampuan acting kita, seolah-olah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita menjadi wara' dan zuhud dari dunia, seolah-olah kita sangat alergi dan jijik melakukan kemaksiatan. Namun ketika mata-mata itu sudah tidak memandang kita, mata-mata itu sudah pulang ke rumahnya masing-masing, tinggallah kita sendirian bersama dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itulah kita bermaksiat, seakan-akan Allah tidak kita anggap, seakan-akan Allah tidak kita gubris, seakan-akan Allah tidak ada sama sekali. Oleh karena itu para ulama mengatakan ittaqi, berhati-hatilah, jangan sampai Allah menjadi pihak yang paling rendah dari pihak-pihak yang melihat dirimu. Kenapa demikian? Karena banyak dari kita akan malu apabila kemaksiatan kita dilihat oleh orang lain. Banyak di antara kita akan malu ketika saat kita melakukan kemaksiatan kepergok oleh orang lain. Kalau kita malu saat kita melakukan kemaksiatan dilihat oleh orang lain, ditemui oleh orang lain, dipergoki oleh orang lain, maka bagaimana kita tidak malu pada saat kita melakukan kemaksiatan Allah melihat kita. Pada saat kita mengucapkan kalimat yang buruk, Allah mendengar kita. Bagaimana mungkin kita tidak malu? Jangankan orang dewasa, hadirin sekalian, seseorang akan malu pada saat dia melakukan kemaksiatan dan dilihat oleh anak kecil. Apabila dilihat oleh anak kecil, apabila ada seseorang laki-laki mengintip kamar mandi umum, lalu ketika ia mengintip kepergok oleh anak-anak SD yang sedang pulang ke rumahnya masing-masing, kira-kira malu apa tidak? Malu. Jadi malu sekali. Kalau kita malu dengan anak kecil, bagaimana kita tidak malu dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah lebih rendah daripada anak-anak SD tersebut? Maka ini yang harus kita ketahui bersama. Jangan sampai Allah lebih rendah daripada mata-mata manusia. Maka bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Itu yang berkaitan dengan bertakwa dimanapun kita berada. Pelajaran yang berikutnya adalah perintah yang kedua dalam hadis ini. Nabi SAW menyebutkan perintah yang kedua. Beliau mengatakan wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik tersebut akan menghapus dosa-dosa perbuatan buruk itu. Ini adalah pelajaran bagi kita. Apabila kita melakukan kemaksiatan, segera mengerjakan perbuatan baik. Pada saat kita keceplosan dalam berbicara, maka segera lanjutkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tutup dengan infak kepada Allah Subhanahu wa taala, sedekah kepada fakir miskin dan lain sebagainya, agar amal soleh tersebut menghapus dosa-dosa kita. Ketika kita melakukan dosa di pagi hari, segera sholat duha misalnya, dan lain sebagainya. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus dosa-dosa tersebut. Dan yang dimaksud dengan perbuatan baik ini dijelaskan oleh para ulama tidak hanya taubat kepada Allah. Karena sebagian ulama mengatakan al-hasanah dalam hadis ini adalah taubat, namun yang rajih bukan hanya taubat, namun setiap amal soleh memiliki fungsi ganda, tidak hanya menghasilkan pahala namun menghapuskan dosa-dosa kita. Dan ini banyak dalil yang mendukung masalah ini. Contohnya adalah sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tidak hanya taubat yang berfungsi untuk menghapus dosa, namun amal soleh pun juga bisa dijadikan sarana menghapus dosa-dosa kita. Begitu juga hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum, tentang menghidupkan malam Lailatul Qadar Nabi SAW bersabda, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ibadah haji. Nabi SAW bersabda tentang haji dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Man hajja lillah," barang siapa yang berhaji kepada Allah, barang siapa yang berhaji mengharapkan ridha Allah, "falam yarfuth walam yafsuk," dan ia tidak melakukan perbuatan rafath, ia tidak melakukan hubungan atau hal-hal yang akan mengarah kepada hubungan suami istri, "walam yafsuk," dan ia tidak melakukan kefasikan, "raja'a ka yaumi waladathu ummu," maka ia akan pulang ke tanah airnya dalam kondisi seperti pada hari ia dilahirkan oleh ibunya sendiri. Jadi bersih dari dosa sebagaimana kita dilahirkan oleh ibu kita pada hari pertama kita menatap dunia yang fana ini. Jadi ini menunjukkan bahwa amal-amal saleh itu memiliki fungsi ganda, bukan hanya menghasilkan pahala, meraih ridha Allah, meraih derajat yang tinggi di sisi Allah, namun juga berfungsi untuk menghapuskan dosa. Ingat, Nabi bersabda, "Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus dosa-dosa yang dikerjakan atau yang disebabkan oleh perbuatan buruk tersebut. Pelajaran yang berikutnya, hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. Ada yang menarik dari hadis ini, dijelaskan oleh para ulama. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Nazim Muhammad Sultan, beliau menjelaskan bahwa sabda Nabi yang memerintahkan kita untuk mengikuti atau untuk melakukan amal saleh setelah kita bermaksiat, setelah kita tergelincir, saat kita terjatuh dalam kemaksiatan, ini menunjukkan orang yang bertakwa pun bisa salah. Orang yang bertakwa bisa tergelincir di dalam sebuah kemaksiatan. Karena orang yang bertakwa bukanlah orang yang maksum, yang hidup di dunia ini tanpa kesalahan, tanpa khilaf, tanpa kelalaian. Namun orang bertakwa pun juga bisa melakukan kesalahan. Inilah makna dari atau pelajaran yang penting untuk kita ketahui dalam masalah ini. Ingat, di perintah yang pertama Nabi mengatakan, "Ittaqillaha haitsuma kunta," bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Jika orang yang bertakwa tidak mungkin melakukan kesalahan atau tidak akan melakukan kesalahan, maka Nabi tidak akan mengatakan perintah yang kedua. Kenapa sekalian? Kenapa hadirin sekalian? Karena cukup dengan mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta, maka perintah ini mencakup seluruh ketaatan dan menjauhi seluruh kemaksiatan. Selesai perkara. Namun ternyata tidak. Setelah Nabi memerintahkan kita bertakwa, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, lalu Nabi memberikan perintah yang kedua, "Wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha," dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa-dosa perbuatan buruk itu. Ini menunjukkan sekali lagi, dalam proses meraih ketakwaan, dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan dalam menjauhi larangan-larangan Allah, orang yang bertakwa pasti akan terjatuh, pasti akan tergelincir, pasti akan hilang keseimbangan. Dan pada saat itu terjadi, jangan berputus asa, jangan tetap dalam keterpurukan. Kita diperintahkan bangkit oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu caranya dengan langsung mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai penghapus dosa yang karena kehilafan kita, kita lakukan di kehidupan yang fana ini. Jadi ini pelajaran penting. Orang yang bertakwa bukan orang yang maksum. Orang yang bertakwa bisa jatuh ke dalam kesalahan, Namun yang membedakan orang yang bertakwa dan tidak bertakwa, orang yang bertakwa tahu apa yang akan ia perbuat, tahu apa yang harus ia lakukan ketika ia tergelincir dalam sebuah kesalahan. Ia beristighfar, ia bertaubat, dan salah satunya ia melakukan amal soleh untuk menutupi dosa-dosanya. Dan inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddatil muttaqin. Dan bergegaslah menyambut ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan menyambut surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan kepada siapa? Mari kita simak baik-baik, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Setelah Allah menjelaskan bahwa surga itu Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, di ayat yang berikutnya Allah menjelaskan beberapa kriteria orang yang bertakwa. Allah mengatakan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra' wal-kadhimina al-ghayd wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa orang yang bertakwa itu? Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra', yaitu orang-orang yang berinfak, yang bersedekah tidak mengenal waktu. Fisarra'i wadharra, ketika ia lapang, ketika mereka lapang, ketika mereka kaya, ketika mereka sukses, maupun ketika mereka dalam kesempitan, ketika mereka jatuh ke dalam jurang kemiskinan, mereka tetap berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal kadhiminal ghaiz, dan yang kedua, orang-orang yang mampu menahan amarahnya, yang mampu menahan emosinya. Wal afina 'anil nas, dan orang yang senantiasa memaafkan manusia jika manusia melakukan kezaliman atasnya, jika manusia melakukan kesalahan di hadapannya. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sampai di sini tidak ada masalah. Kriteria yang jelas. Namun mari kita simak ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang bertakwa, kata Allah, adalah orang-orang yang apabila mereka melakukan fahishah, melakukan dosa, dan salah satu tafsir dari fahishah adalah dosa-dosa besar, au dzalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri-diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa mereka. Sekali lagi mari kita simak ayat ini. Allah mengatakan, alladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, dan orang-orang yang apabila mengerjakan fahishah, mengerjakan dosa, bahkan bisa jadi dosa-dosa besar, atau mereka menzalimi diri-diri mereka sendiri. Ingat, dalam ayat ini Allah sedang menjelaskan sifat orang apa? Apakah orang fasik? Apakah orang kafir? Atau orang yang difonis sebagai orang yang sesat? Ternyata tidak. Ayat ini berbicara tentang kriteria orang yang bertakwa. Ingat, kriteria orang yang bertakwa. Karena awal pembicaraan ini, awal firman ini adalah wa'iddat lil muttaqin alladzina, surga yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Yang berinfak pada saat lapang dan sulit, yang menahan emosi atau amarah, yang memaafkan manusia. Dan Allah menyukai setiap orang yang berbuat baik, dan yang apabila mengerjakan kemaksiatan, mengerjakan dosa-dosa besar, atau menzalimi diri-diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka ingat kepada Allah dan mereka beristighfar kepada Allah. Ayat ini secara jelas, orang yang bertakwa ternyata bisa tergelincir. Orang yang bertakwa bisa jatuh ke dalam kesalahan. Namun ingat, yang membedakan antara orang yang bertakwa dan tidak bertakwa, orang yang bertakwa begitu jatuh, begitu tersungkur, begitu terpleset, begitu hilang keseimbangan, dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim, mereka langsung teringat kepada Allah, maka mereka beristighfar atas dosa-dosanya. Jadi pelajaran yang bisa kita petik ya Mas Karahiman ya wa iyakum, bahwa orang bertakwa bisa salah, orang yang sudah ngaji bisa salah, orang yang sudah berilmu bisa salah. Namun yang membedakan orang baik dan orang buruk, dia akan bangkit, dia akan beristighfar, dia akan beramal saleh. Dia mengamalkan sabda Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Pelajaran yang terakhir. Pada kesempatan yang singkat ini, Nabi pun menjelaskan perintah yang terakhir dalam hadis ini adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaulah dengan manusia, berinteraksilah dengan mereka dengan akhlak yang mulia. Hadirin sekalian, dari hadis ini dan di kesempatan yang singkat ini, setidaknya kita bisa menarik dua pelajaran. Yang pertama, Nabi memberitahu kita untuk berakhlak yang mulia dengan masyarakat kita, dengan teman-teman kita, dengan sahabat-sahabat kita, dengan lingkungan kita, dengan ustadz kita, dengan jamaah kita. Kepada manusia, kepada orang-orang yang beriman, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, bergaulah dengan mereka dengan akhlak yang manusia, dengan akhlak yang mulia. Khususnya orang yang sudah belajar agama, orang yang sudah mengaji, orang yang sudah datang ke majelis ilmu, hendaknya ia menjaga pergaulannya dengan akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia adalah salah satu tanda keimanan seorang hamba dan kesempurnaan imannya. Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi bersabda, orang yang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, setelah kita mengetahui Nabi memerintahkan kita untuk berakhlak yang mulia, yang kedua, ingat, Nabi menjelaskan akhlak yang mulia setelah Nabi memerintahkan kita untuk bertakwa. Apa alasannya? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab, karena sebagian manusia berpikir takwa itu yang penting hablum minallah, takwa itu yang penting mengerjakan ibadah-ibadah yang langsung kepada Allah tanpa memperdulikan manusia, tanpa memperhatikan manusia. Dan ini keliru. Sebanyak apapun orang mengerjakan sholat, mengerjakan puasa dan berzikir, ia tidak akan bisa meraih kesempurnaan takwa kecuali dia memperbaiki akhlaknya kepada manusia. Sehingga seimbanglah kehidupan ini. Kita berakhlak di hadapan Allah dengan taat kepada Allah, dan kita berakhlak di hadapan manusia. Jadi sekali lagi, dijelaskan oleh para ulama, mengapa Nabi menyebutkan akhlak setelah bertakwa? Karena sebagian orang berpikir, akhlak tidak ada hubungannya dengan takwa, akhlak tidak ada kaitannya dengan ketakwaan, dan ini adalah keliru. Akhlak memiliki porsi yang sangat besar. Maka marilah kita berakhlak, karena takwa kita tidak akan sempurna kecuali kita bergaul dengan manusia dengan akhlak yang terpuji. Ibu-ibu sekalian, ini adalah sekali lagi tausiah singkat secara tematis untuk mengisi kekosongan pada sore hari ini, dan semoga bermanfaat. Dan sebelum kita tutup, kita buka sesi tanya jawab beberapa menit saja. Nami khotal Islam azani Allah wa iyakum. Demikianlah kajian yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nuthutikri LC hafizallahu taala tentang nasihat untuk kaum muslimah. Dan untuk selanjutnya kita akan simak sesi soal jawab bersama beliau di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum. Ustaz, apakah wanita muslim dengan wanita non muslim ada mahram? Apa hukumnya memeriksa kehamilan dengan bidan non mahram? Ya, terima kasih dan jazakallahu khairan kepada ibu yang bertanya. Ibu-ibu sekalian, mahram itu lawan jenis, Bu. Mahram itu lawan jenis. Wanita dengan wanita tidak dinamakan mahram dalam ilmu fikih. Jadi sekali lagi, wanita dengan wanita itu tidak dinamakan apa? Mahram. Mahram itu lawan jenis. Mahram itu lawan jenis. Makanya definisi mahram dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar dan lain sebagainya. Al-Imam Nawawi ya, Al-Imam Syaukani dan lain sebagainya, yaitu setiap orang yang tidak boleh menikah dengan kita selama-lamanya. Jadi orang yang tidak boleh menikah dengan kita, itu yang pertama. Yang kedua, selama-lamanya. Dan yang ketiga, karena kehormatannya. Artinya bukan disebabkan cacat seperti dilian, terjadi lian atau saling melaknat di antara suami dan istri. Jadi laki-laki yang ibu tidak boleh nikah, yang tidak boleh menikah dengan ibu selama-lamanya dan karena kehormatannya. Artinya bukan mantan suami kita yang pernah saling melaknat dengan kita. Karena apabila sudah terjadi lian, maka mereka berdua tidak boleh menikah kembali selama-lamanya. Itu mahram. Dan wanita dengan wanita, sekali lagi, tidak dinamakan mahram. Itu yang pertama. Apa hukumnya memeriksa kehamilan dengan bidan non-mahram? Artinya, non-mahram maksudnya apa? Non-muslim kali ya? Non-mahram atau non-muslim? Non-muslim mungkin ya. Terjadi perbedaan di tengah-tengah para ulama. Sebab perbedaannya adalah memahami makna ayat Al-Quranul Karim dalam surat An-Nur, au nisaihin. Allah mengatakan wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna au abaihinna au abai bu'ulatihinna. Selanjutnya au nisaihin. Jadi janganlah mereka memperlihatkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka atau kepada ayah-ayah mereka. Jadi ayah, kakek, atau kepada mertua mereka, ayah suami mereka. Selanjutnya di tengah-tengah ayat tersebut Allah mengatakan au nisaihin, atau kepada wanita-wanita mereka. Nah, ini yang jadi masalah. Karena Allah mengatakan kepada para wanita, janganlah kalian memperlihatkan perhiasan kalian kecuali kepada beberapa orang di bawah ini, salah satunya adalah nisaihin, wanita-wanita mereka. Apa yang dimaksud dengan wanita-wanita mereka? Ada dua kemungkinan, ada dua pendapat dalam masalah ini. Yang pertama, wanita-wanita mereka maksudnya yang satu jenis kelamin dengan mereka. Yang satu jenis kelamin dengan mereka. Artinya, kalian janganlah memperlihatkan perhiasan kalian, aurat kalian, kecuali kepada orang-orang berikut ini. Di antaranya adalah para wanita. Jadi wanita sama wanita itu boleh. Itu maksud dari pendapat yang pertama ini. Adapun pendapat yang kedua, maksud dari aunisaihin adalah wanita-wanita mereka, artinya yang satu agama dan akidah dengan mereka. Jadi hanya untuk orang, hanya untuk muslimat. Sedangkan dia tidak boleh menanggalkan jilbabnya di hadapan wanita non-muslim. Mana yang rajih? Wallahu ta'ala alamis sawab. Yang saya pribadi condong kepadanya adalah pendapat yang pertama. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, bahwa istri Nabi pernah menerima tamu wanita non-muslimah atau wanita non-muslim dalam kondisi tidak memakai jilbab. Oleh karena itu riwayat ini menunjukkan bahwa yang dimaksud wanita-wanita mereka adalah wanita-wanita yang satu jenis kelamin dengan mereka, artinya sesama wanita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Namun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana menyikapi orang tua yang menganggap mendapat musibah dengan saya mengikuti manhaj salaf atau jalannya Rasulullah dan para sahabat? Mohon nasihatnya. Jazakallahu wa iyyak. Iya, yang pertama, hendaklah kita bersabar terhadap ujian ini. Allah berfirman, ahasibannas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, di awal-awal surat Al-Ankabut. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan diri mereka beriman sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya ini adalah salah satu bentuk ujian ketika kita berusaha meniti jalan Al-Rasul dan jalan para sahabatnya. Maka bersabarlah dan mintalah kepada Allah agar diberikan taufik untuk bersabar. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membukakan pintu hidayah untuk orang tua kita. Berdoa kepada Allah agar mereka berubah, agar mereka menerima metode beragama yang benar ini, yaitu metode beragama Rasulullah dan para sahabatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, hendaklah kita menunjukkan atau hendaklah kita membantah, namun dengan cara yang elegan, namun dengan cara yang berkelas. Kita tidak membantah dengan meninggikan suara kita. Kita tidak membangkah dengan memekikkan suara kita. Kita tidak membantah dengan durhaka kepada mereka. Namun bantahlah dengan menunjukkan sebaliknya. Kita tunjukkan, semenjak kita ngaji, kita semakin berbakti kepada mereka. Kita tunjukkan, semenjak kita belajar manhaj salaf, kita semakin sayang kepada mereka. Kita tunjukkan, semenjak kita belajar agama yang benar ini, kita semakin berbakti dan santun di hadapan mereka. Setelah mengaji, bawakan hadiah untuk mereka. Bicara yang lemah lembut di hadapan mereka dan seterusnya. Jadi bantahlah dengan cara yang sangat amat halus, cara yang berkelas. Itu tunjukkan akhlak mulia di hadapan orang tua kita, sehingga mau tidak mau mereka harus akui, semenjak belajar manhaj ini anak saya berubah menjadi lebih baik. Semenjak belajar manhaj yang mulia ini anak saya semakin berbakti kepada saya. Semenjak belajar manhaj yang mulia ini anak saya menafkahi saya. Semenjak belajar manhaj yang mulia ini, anak saya semakin santun di hadapan saya. Ini yang harus kita lakukan, ibu-ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum. Sewaktu saya melahirkan anak kedua, saya dibantu oleh asisten bidan yang ternyata non-muslim. Apakah benar bahwa orang non-muslim tidak boleh melihat aurat kita walaupun sama-sama wanita? Mohon penjelasan. Jazakallahu khair. Ya, terima kasih dan jazakallahu khair. Ini serupa dengan pertanyaan yang sebelumnya. Wallahu ta'ala alam, sesama wanita, walaupun dia non-muslim, dia diperbolehkan melihat aurat yang biasa kita tampakkan di hadapan mahram kita. Adapun aurat kita seperti kasus yang seperti ini, maka ini diperbolehkan karena darurat. Kaidah fikih mengatakan ad-daruratu bihul mahdhurah. Karena hukum asalnya wanita tidak boleh melihat kemaluan wanita lain, namun karena kondisi darurat saat melahirkan maka diperbolehkan. Dan yang terakhir, sekali lagi, ketika kita menjelaskan pendapat yang rajih wallahu taala a'lam, wanita muslimah boleh menampakkan aurat yang biasa ia tampakkan di hadapan mahramnya di hadapan wanita yang non muslimah, ini dengan syarat, tadi lupa saya sebutkan, ini dengan syarat jika aman dari fitnah. Ini jika syarat aman dari fitnah. Kenapa demikian? Ulama, salah satu alasan para ulama melarang muslimah memperlihatkan rambutnya kepada non muslim itu dikhawatirkan non muslim itu akan menceritakan aurat kita kepada orang lain, kepada masyarakat. Maka kalau ada potensi seperti ini, jangan diperlihatkan. Namun kalau kita merasa aman, silakan. Wallahu ta'ala bisawab. Dan kalau dulu menceritakan, kalau sekarang bisa dengan difoto diam-diam, difoto diam-diam, atau ditaruh kamera kecil diam-diam. Jadi kalau misalnya kita khawatir seperti itu, jangan memperlihatkan. Namun kalau kita merasa aman dan kita pastikan ini aman, maka walau tam diperbolehkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah apabila seorang suami menyuruh istrinya untuk menunda sholat wajib karena lain hal? Ya, terima kasih dan jazakallahu khair. Kalau sekali-kali karena ada sebuah hajat, ada sebuah kebutuhan yang mendesak, maka tidak ada masalah sama sekali. Diperbolehkan. Namun kalau dijadikan rutinitas, sehingga istri sholat di akhir waktu, maka dikhawatirkan terkena firman Allah yang sudah kita hafal bersama-sama, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celaka bagi orang-orang yang salat, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Dan salah satu tafsir ayat ini adalah orang-orang yang salat di akhir waktu. Wallahu taala bisawab. Jadi kalau satu kali, dua kali karena hajat atau kebutuhan yang mendesak, insyaallah tidak ada masalah. Karena al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesulitan itu akan mengundang kemudahan. Dan salat wajib khususnya bagi wanita. Jadi salat wajib saja dalam ilmu usul fikih itu wajib muwassa. Kewajiban yang waktunya luas, apalagi bagi wanita yang sekali lagi ulama sepakat dia tidak diwajibkan salat di masjid di awal waktu. Jadi tidak diwajibkan salat berjamaah di masjid. Jadi tidak wajib salat berjamaah di masjid. Namun sekali lagi ia tetap dituntut untuk sholat di awal waktu. Namun kalau suaminya meminta dia sesekali untuk mengerjakan sebuah kebutuhan dan akhirnya agak terlambat 15 menit, terlambat setengah jam untuk sholat duhur misalnya, atau untuk sholat asar, untuk sholat isya, maka insya Allah tidak ada masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana cara seorang istri untuk tidak berprasangka buruk kepada suami yang suka berkata kata manis kepada wanita lain yang bukan mahramnya? Karena sering sang istri mendapati suaminya SMS-SMS-an ataupun inbox via Facebook kepada wanita lain dengan kata-kata sayang-sayangan dan bermanis manja. Saat ini si istri sudah mulai merasa lelah atas semua itu. Mohon nasihatnya. Masalah ini sudah berlangsung lebih dari 2 tahun ini. Ya, terima kasih dan jazakallahu khair. Ya, ini adalah salah satu hal yang keliru. Dan semoga penanya diberikan taufik oleh Allah SWT untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya. Yang pertama yang harus kita lakukan, hendaklah kita evaluasi diri. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dalam surat Asy-Syura Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apapun yang menimpa kalian maka itu pasti disebabkan perbuatan tangan-tangan kalian, dan Allah mengampuni dosa kalian yang sangat banyak. Jadi mari kita evaluasi diri sebelum menyalahkan siapapun. Juga evaluasi diri. Jangan-jangan karena kita yang kurang mesra di hadapan suami kita. Jangan-jangan karena kita kurang berhias dan kurang mempercantik diri di hadapan beliau. Jangan-jangan karena kita kurang memperhatikan busana kita, kurang perhatian dengan beliau, sehingga beliau walaupun tidak bisa dibenarkan juga, namun ada aksi maka ada reaksi, maka beliau khilaf dengan melakukan cara seperti itu. Jadi evaluasi, sudahkah kita mesra dengan beliau selama ini? Jadi ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang kedua, coba bicara dari hati ke hati dengan suami kita, dengan cara yang santun, dengan cara yang bijak, dan jangan mempermalukan diri beliau. Karena tujuan kita untuk mencari solusi, tujuan kita agar beliau berubah, bukan melampiaskan emosi sesaat, bukan hanya sebatas melampiaskan amarah, namun bicara baik-baik, ingatkan tentang syariat Islam, ingatkan beliau agar takut kepada Allah, takut kepada azab-Nya, dan beliau akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, warrajulu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap suami atau laki-laki akan ditanya oleh Allah, dan ia akan mempertanggungjawabkan, atau dia akan mempertanggungjawabkan apa yang ia pimpin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sampai di sini, sudah jam 6 kurang 15 menit. Terima kasih atas atensi dan perhatian jamaah sekalian, dan terima kasih kepada pendengar dan pemirsa Radio Roja dan TV Roja. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, dan kalau ada hal yang keliru, buang saja apa yang saya katakan dan ambillah dalil yang sahih. Ini saja bisa disampaikan. Aku lupa lihat wa astaghfirullah wa lakum subhanakallahumma hamdik syadala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.